Kita dengarkan suara Bang Suling, Bang Wiwin, sebuah teman spesial untuk Konon Tercinta. Bahmu mengapa di kau pergi, raja berita lagi, kiranya sampai hati engkau tak kembali. Mengapa kau hancurkan mahligai kasih kita yang lama kita bina dalam panduan jiwa. Semenjak terjalin kasih asmara, goyang lagi bareng-bareng sekarang. Cinta hanya gambarmu saja ada besertaku, pelibur jiwa kuasa, aku serahkan jiwa pada yang maha kuasa. Bergoyang, bergoyang. Hanya gambarmu saja ada bersertaku, beri berjiwa soal.